ay mu'minina bihi billah wa bi kutubihi dengan kitab-kitabnya wa rasulihi dan rasul-rasulnya dan yaumil akhir beriman dengan rukun iman kurang satu yaitu takdir. Sehingga kadang para ulama menyebut dengan rukun iman yang lima. Padahal setahu kita rukun iman ada enam. Rukun Islam ada lima. Tetapi Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi di dalam syarah Aqidah Tahawi yang menyebutkan usul al-imanil khamsah. Yaitu apa yang disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya amanar rasul al-mu'minun, beriman rasul dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhir. Barakallahu fikum. Walaupun tidak tersebut tapi terkandung di dalam berita keimanan kepada Allah dan beriman pada kitabnya, di dalam kitab itu diberitakan tentang qada wal qadar. Beriman kepada Rasul, di dalam ucapan Rasul disebutkan tentang iman bil qada wal qadar. Sehingga tetap otomatis wajib beriman kepada takdir sebagai rukun iman yang keenam di dalam hadis sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika seorang datang tidak nampak bekas-bekas safar tetapi kami enggak ada yang kenal. Kalau enggak ada bekas safar berarti orang setempat, harusnya ada yang kenal, ini enggak ada yang kenal. Pakaiannya bersih putih, syadid, bayal, siap. Sangat putih pakaiannya. Wa syadid sawadi syahr, dan sangat hitam mengkilat rambutnya. Tidak ada tanda-tanda safar. La yura minhu atharus safar. Kemudian datang mendekat kepada Nabi sampai menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW. Dan memegang dengan kedua tangannya paha Rasulullah SAW. Dan berkata kepadanya, akhbirni, beritakan kepadaku, anil Islam. Diterangkan dengan rukun Islam yang lima. Akhbirni anil iman. Diterangkan rukun iman yang enam. Dan setiap dijawab oleh Rasulullah SAW, malaikat tadi mengatakan sadaqta, engkau benar. Sadaqta, engkau benar. Kata para sahabat, fa'ajibna lahu, kami pun terheran-heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia nanya tapi membenarkan. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Siapa orang ini? Mengatakan engkau benar, engkau benar. Sampai ketika orang tadi pergi, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna man is-sa'il? Tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Para sahabat biasa menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, kami tidak tahu. Hada Jibril yu'allimukum, ja'a yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang untuk mengajarkan pada kalian agama kalian. Sehingga barakallahu fikum, enggak ada pertentangan antara rukun-rukun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril dan rukun-rukun iman yang disebutkan di akhir surat Al-Baqarah. Karena tetap saja takdir terkandung di dalam Quran dan dalam sunnah, sehingga otomatis diimani juga walaupun tidak disebut di dalam usul tersebut. Kembali kepada ayat. Wa'adallahu alladzina amanu, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Definisi beriman, beriman kepada Allah, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada rasul-rasulnya, beriman pada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya, beriman dengan semua rukun-rukun iman. Wa amilus salihat. Syarat kedua adalah amal saleh. Yakni mengerjakan amalan-amalan yang saleh yang diwajibkan maupun yang dianjurkan. Yang diwajibkan salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, zakat yang wajib bagi mereka yang memiliki harta sudah di atas nisab dan sudah lewat satu haul, itu juga wajib. Dan semua perintah-perintah yang diwajibkan itu amal saleh. Wa mustahabbat, dan juga yang sifatnya anjuran-anjuran, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah dan seterusnya. Allah janjikan pada mereka yang beriman dengan rukun-rukun iman, yang beramal saleh dengan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah janjikan maghfirah lidunubihim. Allah janjikan ampunan untuk mereka. Seberapapun dosa mereka. Sebesar apapun dosa mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Beberapa orang saking banyaknya dosa putus asa. Kemudian merasa Allah tidak mungkin mengampuni aku. Maka berarti dia menambah sekian banyak dosanya dengan satu dosa lain, yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat, dan Allah memanggil orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai para pendosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ada yang bertanya, seluruh Ustaz? Termasuk kesyirikan-kesyirikan? Naam. Dosa syirik bisa diampuni? Bisa. Bagi yang mau bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Termasuk amal saleh adalah taubat. Termasuk amal saleh adalah istighfar. Termasuk amal saleh adalah salat. Dan kemudian engkau mengatakan di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Diawali dengan Rabbighfirli. Juga bacaan sujud dan ruku, ada beberapa bacaan. Di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, ampunilah aku. Sehingga di dalam ayat ini wa'adallah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mengampuni dosa-dosanya. Bagi siapa yang mau bertaubat, bagi siapa yang mau menyesali perbuatan jeleknya, Allah akan ampuni. Membuka pintu taubat, membuka harapan bagi setiap orang yang ingin taubat. Allah katakan, ya wahai orang-orang yang asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang berdosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang mau bertaubat. Dengan taubatan nasuha. Dengan taubat yang sungguh-sungguh. Wabil afwi. Dan juga Allah janjikan dengan al-afu. Maafnya. Allah akan maafkan. Wa'an awaqibiha. Dan Allah akan maklumi. Allah akan hapuskan. Allah akan tutupi. Ini kalimat-kalimat makna dari istighfar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat istighfar dari kata mighfar, Mikfar itu penutup kepala, helm. Berarti apa makna istighfar? Meminta perlindungan dan penutupan sehingga dia tidak dikenai azab. Astaghfiruka ya Rabb, aku meminta ampunan, meminta maafnya, meminta ditutupi dosa-dosanya, meminta dihilangkan kesalahan-kesalahannya. Wabil ajri, dan yang kedua di samping ampunan adalah pahala. Ajr al-azim alladhi la ya'lam 'azamuhu illa Allah, yang tidak akan diketahui, la ya'lam 'azamuhu, tidak diketahui betapa besarnya pahala itu kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan satu qiraat, yang menyolatkannya mendapatkan satu qiraat. Seberapa satu qiraat itu ya Rasulullah? Lebih besar dari gunung Uhud. Bisa dibayangkan kalau pahala-pahala itu Allah lipatkan. Bisa dibayangkan kalau dilipatkannya tak terhingga seperti pahala puasa. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya sesukaku, kata Allah. Tak terhingga besarnya. Dan yang dipersiapkan di dalam jannah sebagai balasan juga tak terbayangkan. Yani apapun yang kau bayangkan dari kenikmatan-kenikmatan surga lebih nikmat. Apapun kesenangan-kesenangan yang kau bayangkan, maka surga lebih menyenangkan lagi. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tidak diketahui oleh satu sosok jiwa pun apa yang aku sembunyikan untuk mereka dari kesenangan-kesenangan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai pahala dari apa yang mereka kerjakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, fala ta'lamu nafsun, tidak diketahui oleh siapapun apa yang Allah sembunyikan dari kesenangan dan kelezatan, kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagai jazaan bima kanu ya'malun, sebagai pahala dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga barakallahu fikum disebutkan dalam hadis yang sahih, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jannah, surga adalah sesuatu kenikmatan-kenikmatan yang mala ainun ra'at, yang enggak pernah dilihat oleh mata manapun, enggak pernah didengar oleh telinga manapun, dan enggak pernah terpikir di hati manusia. Berarti yang kita pikirkan segala macam tentang surga, begini, begini, begini, begini, kita bayangkan, itu belum apa-apa dibandingkan dengan surga yang hakiki. Enggak ada apa-apanya yang kamu bayangkan. Sebab di dalam riwayat yang sahih tentang seseorang yang terakhir masuk surga, dia di dalam neraka berdoa-berdoa agar diselamatkan sampai tazahada fid du'a, zuhud dalam doa. Maksudnya sudah tidak berharap besar-besar. Ya Allah, yang penting aku selamat dari neraka. Allah selamatkan dari neraka. Tetapi matanya masih melihat. Ya Allah, palingkanlah aku dari neraka. Aku gak bisa lagi melihat neraka. Aku tidak akan minta lagi setelah ini. Dikabulkan. Yang ada cuma neraka dan surga. Kalau tidak melihat neraka, dia melihat surga. Maka ketika melihat surga, ya Rabbi, aku minta satu lagi. Padahal lu janji untuk tidak berdoa, meminta lagi. Aku ingin berteduh di bawah pohon itu saja. Cukup. Itu aja. Aku enggak akan minta lagi setelah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Masuklah. Dan bayangkan, ini syahidnya, bayangkan seluruh apa yang kau inginkan dari kesenangan-kesenangan. Dia membayangkan betapa nikmatnya segala macam. Semua yang kau bayangkan aku beri dan 10 kali lipatnya. Dia mengatakan, ya Rabbi, engkau jangan mempermainkan aku. Jangan bermain-main, jangan guyon. Maka Allah tertawa. Karena di Nazuk meriwayatnya, sahabat yang meriwayatkan tertawa. Dan pendengarnya marah. Kenapa engkau tertawa? Karena aku melihat Rasulullah SAW ketika menceritakan hadis ini, beliau juga tertawa. Dan aku bertanya kepadanya seperti engkau bertanya kepadaku, mengapa engkau tertawa? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah ketika itu tertawa. Dia tidak membayangkan ada kenikmatan-kenikmatan yang lebih dari yang dia bayangkan. Ternyata Allah kasih, silahkan bayangkan semua kenikmatan yang kamu inginkan, aku beri dengan sekian kali lipatnya. Itu yang terakhir masuk surga. Bagaimana yang di depan sana? Bagaimana pada sabiqin al-awwalin? Bagaimana para muqarrabin? Bagaimana yang Allah tempatkan mereka di Jannatul Firdaus, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang kalian bayangkan kalau disuruh membayangkan kenikmatan? Istana yang megah, mebel-mebel yang mewah, pelayan-pelayan, harta, minuman, makanan yang lezat, apalagi? Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jannah yang baru meminum air di telaga, dari telaga Rasulullah SAW. Haud lam yadma abada, enggak akan haus lagi selama-lamanya. Bagaimana dengan Al-Kautsar yang diriwayatkan, hafitahu min dahabin wa majriha 'ala ad-dur wa ma'uha ahla min al-'asal. Telaga atau sungai Al-Kautsar, tepi-tepinya dari emas. Yang biasanya tepi-tepinya batu-batu, ini emas. Dan alirannya bukan di atas kerikil-kerikil batu-batu, tetapi batu-batu permata dan mutiara. Dur, majrah ala dur. Dan airnya lebih harum dari minyak kasturi, lebih manis dari madu. Ya gak terbayang. Kita bayangkan madu malah kotor sungainya. Bawahnya gak kelihatan. Kalau ini penting terlihat batu-batu permata dan mutiaranya. Waman yasrab minha lam yadhma abada, dan siapa yang meminumnya dia tidak haus lagi selama-lamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman al-jannah, ampunan dan pahala. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami, addala 'alal haqqil mubin, yang menentang ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran yang sangat jelas, menentang dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih yang sangat jelas gamblang, mendustakan semua berita dari Allah, mendustakan berita-berita dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fakadzabu biha ba'dama abanatil haqa'iq, mereka mendustakannya setelah dijelaskan sejelas-jelasnya kebenaran. Allah sebut dalam Al-Quran, bayyinat, bayyinat, bayyinat. Apa kata bayyin maknanya? Bayyin maknanya jelas. Allah sebutkan dengan al-haq, al-haq, al-haq, yang maknanya kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. La raiba fiha wala miryata fiha, wala syakka fiha, enggak ada keraguan padanya, yang ada hanya kepastian. Ulaika ashabul jahim, tetapi diingkari oleh mereka orang-orang kafir itu. Berarti mereka sesungguhnya mengingkari diri-diri mereka sendiri. Mengapa? Karena keyakinan itu sesungguhnya fitrah ada dalam hatinya. Tanyakan kepada manusia manapun, apakah kamu akan hidup terus di dunia atau akan mati? Niscaya mereka akan menjawab sama, pasti akan mati. Lah kenapa engkau tidak berpikir tentang kematian? Persiapkan dirimu untuk kematian. Ada orang yang zalim, ada orang yang curang, ada orang yang jahat, ada orang yang tidak adil, yang belum diadili di dunia. Apakah mungkin dibiarkan oleh pemilik langit dan bumi? Orang zalim yang merampas hak manusia, orang jahat yang menindas manusia, orang yang curang dan seterusnya, belum dibalas di dunia. Apakah akan dibiarkan? Gak ada balasan di akhirat, gak ada kehidupan lain. Ikhwan ibn a'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Tetapi mereka mengingkari diri mereka sendiri. Bahkan parahnya mereka mengingkari keberadaan Tuhan seperti ateis, komunis. Agama dianggap main-main karena Tuhan tidak ada. Padahal ketika mereka kepepet, mereka berkata, oh Tuhanku. Fitrahnya sadar kalau Tuhan itu ada. Tetapi mereka mengingkari hati kecil mereka sendiri. Ulaika ashabul jahim, merekalah ashabul jahim, penduduk neraka jahim. Apa mana sahib? Al-mulazim laha. Makna sahib adalah mulazim, yang terus-menerus bersamanya. Itu mulazim. Mulazamata sahib li sahibihi, seperti selalu bersama antara teman dengan temannya, antara sahabat dengan sahabatnya. Maka mereka ashabul jahim, mereka sahabatnya neraka jahim, yang terus bersamanya di dalamnya terus menerus. Ikhwan ibn a'azuk, digambarkan dua keadaan. Siapa yang beriman dan beramal soleh dijanjikan dengan jannah, dan siapa yang kafir dan ingkar diancam dengan ancaman neraka jahim. Apalagi hanya dua pilihan. Wahadainahun najdain, kata Allah, kami berikan dua jalan, silakan pilih, ini menuju surga, ini menuju neraka. Tetapi sayangnya jalan menuju surga tinggi mendaki. Falaqtahamal aqabah, kebanyakan orang enggak mau jalan yang mendaki, maunya jalan yang indah, berbunga, menarik hawa nafsu. Maka dia jalan di jalan neraka, yang dia sudah tahu ujungnya neraka. Silahkan tanya pada mereka-mereka yang sudah kecanduan narkoba. Tanyakan, itu baik apa buruk? Saya yakin mereka gak akan ada yang menjawab baik. Semuanya berkata buruk. Nah, terus kenapa kamu laksanakan? Ya, mereka merasakan sesuatu di jalannya, padahal tujuannya kebinasaan. Dia pernah tahu temannya mati di depan matanya overdosis. Dia tahu temannya tersungkur di selokan mati karena oplosan. Dia tahu di dunia saja, dia tahu bagaimana sengsaranya seperti mayat hidup. Tinggal tulang berbalut kulit, mata cekung ke dalam. Gak bisa apa-apa, seperti mayat, tapi masih hidup. Itu mereka tahu, saya kalau terus akan jadi gitu. Tapi mereka gak lihat tujuannya, lihatnya jalannya. Ini jalan menuju halal, menuju kebinasaan. Mereka gak mau melihat kebinasaannya ini. Mereka melihat di jalannya, merasakan katanya enak, katanya lezat, katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Ini yang mereka pikirkan, padahal sudah tahu tujuannya halal. Dan ini masih dunia, setelah matinya masih ada an-nar, khalidina fiha, masih ada ancaman neraka yang mengerikan. Masih ada ancaman ashabul jahim, akan menjadi penduduk neraka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kenikmatan Allah atas kalian ketika satu kaum berkeinginan untuk menimpakan kejelekan kepada kalian dengan tangan-tangan mereka. Yamsutu ilaikum aydiyahum, mereka julurkan tangan-tangan mereka kepada kalian. Fakaffa aydiyahum ankum, tetapi Allah tahan tangan-tangan mereka dari kalian. Allah tahan tangan-tangan mereka dari kalian. Ingat itu. Bersyukurlah pada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal, bergantung kepadanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kalian hidup di dunia ini merasakan selamat masyaallah, jangan dikira enggak ada ancaman-ancaman dari luar. Jangan dikira enggak ada ancaman-ancaman yang mengarah kepadamu. Kamu merasa tenang-tenang saja, aman, tentram, sentosa. Padahal hamma qaumun an yabsutu aydiyahum ilaikum. Padahal ada sekian kaum dari sekian pihak yang ingin menimpakan kejelekan pada kamu, tapi Allah tahan. Kamu enggak tahu menahu. Merasa aman saja. Padahal kemarin dari golongan fulani ingin menyerang kalian, tetapi Allah gagalkan. Dari golongan lain ingin menimpakan pada kalian kejelekan, Allah gagalkan. Itu kita enggak tahu menahu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sebagiannya mungkin kita tahu, karena mereka sudah mengancam-ancam dengan sekian banyak ancaman. Nanti kami akan begitukan, nanti kami akan begitukan. Tapi sampai hari ini tidak ada apa-apa. Ikhwan fillah na'azakumullah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Itu juga kenikmatan Allah atas kalian. Yudzakirullah ta'ala ibadahul mu'minin bini'amihil azimah. Allah mengingatkan kalian agar kalian mengingat, atau Allah memerintahkan kalian agar kalian mengingat, wahai orang-orang yang beriman, kenikmatan yang besar. Wa yahuthuhum 'ala tadhakkuriha bil qalbi wal lisan, dan menyuruh agar kita mengingat-ingatnya dengan hati kita dan mengingat-ingatnya dengan lidah kita. Berarti boleh menyebutkan kenikmatan, boleh dalam rangka syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan kenikmatan Allah, hadits, ceritakan. Boleh. Bukankah masih ingat dulu kita dikepung begini begini begini, alhamdulillah kita selamat. Bukankah dulu pernah mereka merencanakan untuk membakar pondok ini, kemudian selamat? Misal. Kapan Ustaz? Enggak terjadi. Alhamdulillah. Atau kita enggak tahu. Misal ada kenikmatan seperti itu, diingat itu. Itu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bilqulub wa billisan. Wa anahum kama anahum yu'adduna qatlahum li'a'da'ihim. وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة. Sebagaimana kaum muslimin menganggap ketika menang dalam perang melawan orang-orang kafir, berhasil mengambil pampasan perang dari mereka, berhasil kita menduduki negeri mereka, berhasil kita menawan tawanan-tawanan mereka, Bukankah kita anggap nikmat? Bukankah ya'udunahu nikmat? Bukankah itu dianggap sebagai kenikmatan? Faliya'uddu, maka anggaplah kenikmatan pula ketika Allah tahan, tidak terjadi peperangan itu, tidak terjadi pertikaian itu. Allah tahan tipu daya mereka, Allah gagalkan tipu daya mereka. Fainahumul a'da, mereka tetap musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, musuh-musuh kalian. Qad hammu bi amrin, mereka sudah merencanakan rencana-rencana jahatnya. Wa dhannu annahum qadiruna alaihi, dan mereka sudah menduga mereka akan bisa melakukan makar-makar jahat tadi. Tetapi idza lam yudriku, ternyata mereka tidak berhasil. Bil mukminin, terhadap kaum mukminin, maqsuduhum, tidak berhasil maksud mereka. Fahuwa nasr, maka itu juga kemenangan. Perhatikan, ada dua kemenangan. Ini ada musuh, ini juga ada musuh. Syaitan dan anak buahnya. Orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi, musyrikin, munafikin, taghin, dua-duanya merencanakan. Yang satu berhasil menyerang kalian dan kalian melawannya, seperti dalam perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Terjadi peperangan. Allah menangkan kaum muslimin, Allah kalahkan musuh-musuhnya. Kaum muslimin mendapatkan pampasan perang, kaum muslimin mendapatkan tawanan-tawanan, kaum muslimin berhasil menduduki negeri-negeri mereka. Nikmat atau bukan nikmat? Hah? Nikmat. Itu kenikmatan. Tapi yang satu mau menyerang kalian, tidak jadi. Jadi kalian tetap aman. Nikmat enggak itu? Ya nikmat juga. Maka ayat ini mengingatkan yang ini. Jangan dikira cuma mereka yang memang jahat menyerang kalian, memusuhi kalian, memerangi kalian, dan kalian berhasil mengusir mereka, berhasil mengalahkan mereka, masya Allah, itu kenikmatan. Ternyata ada kaum-kaum lain yang punya dendam, punya kebencian, punya kemarahan, punya rencana jahat, punya misi-misi jahat, ingin menimpakan sekian banyak rencana-rencana dan makar-makar jahat, tetapi tidak jadi, gagal karena hal-hal yang kita tidak tahu. Siapa yang menakdirkan kegagalan tadi? Allah. Mengapa mereka tidak berhasil? Karena Allah menggagalkan mereka. Ini juga sama kenikmatan. Sehingga syukuri kedua-duanya. Maka ini mengingatkan kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang ucapan Rasulullah SAW, la tatamanna liqa'al adu, jangan berharap bertemu musuh. Tetapi kalau kalian sudah bertemu musuh, jangan mundur. Ini kan gagal. Ya, gak jadi perang. Ada beberapa orang malah kecewa. Gak jadi, saya sudah semangat ingin nikah mereka. Jangan sok. Jangan sombong. Syukurilah. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berarti aman tenteram. Ketika hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum, ketika satu kaum merencanakan untuk menjulurkan tangan-tangan jahatnya kepada kalian, kata Allah, fakaffa aydiyahum ankum, Allah tahan tangan mereka dari kalian. Kok kecewa? Bersyukurlah. Jangan kecewa. Bersyukur alhamdulillah. Apa hadisnya tadi? Jangan berharap bertemu musuh. Tetapi kalau bertemu musuh, jangan mundur setapak pun. Jangan lari. Tetapi jangan berharap bertemu musuh. Kalau tidak bertemu musuh, alhamdulillah. Kalau mereka enggak menjadi menyerang, enggak jadi memerangi, ya alhamdulillah. Mereka enggak jadi begini, enggak jadi begitu, ya alhamdulillah. Bersyukurlah pada Allah, itu nikmat. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Seorang muslim mukmin Sesungguhnya orang bukan hobi perang seperti kata teroris. Senang yang berbau darah. Tidak. Maaf. Itu bukan seorang muslim mukmin sejati. Tidak. Kami enggak ingin ada pertumpahan darah. Kalau mereka tidak serang, kalau mereka tidak mengganggu, kalau mereka tidak menyurunkan tangan-tangan mereka, alhamdulillah kami akan berjalan dengan sabar, dengan hikmah, dengan tenteram dan seterusnya. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.